بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ingin ingatkan dulu peringatan Syekh Hashim. Ya, beliau menyampaikan, awas hati-hati. Bahkan ada jenis kesamaran tipis dari kesyirikan yang bisa menghadirkan kekufuran dan kesesatan. Bahkan ini disebut bid'ah dalam akidah oleh beliau. Bid'ah dalam hal akidah. Apa di antaranya? Kalau anda lihat di halaman ke-11, paling bawah, baris 1 sampai dengan 3, ada beberapa gambaran-gambaran disampaikan oleh beliau. Termasuk nanti sampai halaman ke-12-nya. Apa itu? Kata beliau, adanya aliran-aliran di Jawa, yang nanti kemudian menyebar ke sebagian Nusantara, yang aliran ini dianggap seperti aliran-aliran dalam Islam, dengan tokoh-tokoh yang diagungkan, tapi sesungguhnya menghadirkan kesesatan. Bahkan mungkin menghadirkan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Misal, ada disebutkan oleh beliau aliran Abahiyun. Al-Abahiyuna. Zahirnya kelihatan menghadirkan amalan seperti zikir. Zikir, zikir, zikir, zikir, zikir. Tapi tujuan dari zikirnya bukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan zikirnya? Dia menyimpulkan setelah dia berzikir, wasafa qalbuhu. Hatinya merasa bening, merasakan kedekatan dengan Allah, tapi kesimpulannya keliru. Apa kesimpulannya? Saya telah beriman, merasa dekat dengan Allah, maka kalau sudah dekat, la yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Tidak berlaku lagi bagi saya perintah dan larangan. Jadi kalau salat tidak berlaku lagi bagi dirinya, tidak salat enggak ada masalah. Zakat tidak ada masalah. Larangan tidak akan berbuat dosa karena sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum dilarang, antum belum dekat dengan Allah. Kalau antum masih sholat, antum belum dekat dengan Allah. Kalau dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dia enggak perlu sholat lagi, enggak berlaku larangan lagi. Sampai maaf teman-teman sekalian, dia menyimpulkan karena kedekatannya sangat tinggi dengan Allah, sampai ada situasi cukup ibadahnya dengan berzikir saja kepada Allah tanpa mengerjakan amalan-amalan yang dititahkan kepadanya. Contoh, anda datang, tiba-tiba anda bertemu, gelarnya mungkin tinggi, Pak Kiai ahli zikir. Tiba-tiba azan berkumandang, Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiainya santai aja misalnya, dalam tanda petik ya, ini bukan Kiai yang saya maksudkan. Ya, tapi Kiai yang spesial. Dia minum aja, minum, bicara. Pak Kiai sudah azan, apa tidak sholat dulu? Adik masih latihan. Kalau abah, itu sudah dalam taraf yang luar biasa. Ruhnya sekarang sholat, jasadnya minum kopi. Ya. Dan ibadahnya dalam batin saja, dan dikenalah dengan aliran kebatinan. Aliran kebatinan. Itu salah satu yang disebutkan oleh Syekh Hashim Ash'ari, aliran yang mengakui bahwa cukup ibadah dalam hati saja, tidak perlu sholat, berbuat dosa tidak dihukum, karena sudah punya latihan sebelum-sebelumnya. Kalau anda menemukan yang seperti itu, cepat jauhi, karena ini bagian dari kamuflase-kamuflase berjubah agama. Paham? Hati-hati. Termasuk maaf ya, maaf. Kemampuan menghadirkan sesuatu misalnya, yang dengan itu anda yakini, di luar kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spidol ya, spidol ayo. Kerjakan ini, kerjakan ini, nyumbang. Handphone misalnya itu kan. Nah yang seperti ini, saran saya tinggalkan. Karena lebih dekat kepada hal-hal yang boleh jadi bisa menyesatkan kita dalam kehidupan. Paham ya? Mohon maaf ya, saya biasanya agak membuka pendapat-pendapat ulama. Tapi kalau dalam masalah akidah, saya mungkin akan menjadi pribadi paling tegas yang pernah anda dapati. Karena ini menentukan antara urusan bahagia kita, akhirat dan dunia kita. Kalau saya terlalu banyak lunak dalam urusan ini, maka bisa bahaya dalam kehidupan anda. Kalau akidah, saya ketat. Ya, saya ketat insya Allah. Satu. Nah insya Allah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua. Saya ingin tanya dulu, berapa menit kita menuju Isya? Satu menit lagi menuju Isya. Karena itu kita posisikan dulu saf yang baik untuk menunaikan sholat Isya berjamaah dulu. Setelah itu kita ambil bagian kedua dari bahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.